wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah Nailul Roja karya Syekh Ahmad Asy-Syatiri rahimallahu taala. Kita masih di pembahasan fikih puasa dari Takmilah Safinah, disampaikan oleh penulis rahimallahu taala, wa aqsamul iftari arba'atun aidan, macam-macam orang yang kondisi batal puasa atau tidak berpuasa itu ada empat. Yang pertama, mayalzamu fihil qada'u wal fidyatu, wajib karenanya qada' dan fidyah, dan itu untuk dua orang. Yang pertama, batal puasa li khaufin, karena khawatir keburukan, keadaan yang buruk, ala ghairihi, menimpa orang lain. Kemudian yang kedua, al-iftar, tidak puasa, ma'at ta'khiri qada'in, dan menunda-nunda qada', padahal mampu sampai datang Ramadan berikutnya. Yang kedua, wajib karenanya qada' tanpa fidyah, dan ini banyak, semacam orang yang pingsan, yang seharian pingsan. Yang ketiga, wajib fidyah tanpa qada', itulah orang yang sudah tua renta. Wa rabi'uha, ya, tidak ada kewajiban apapun, qada' tidak pula fidyah, itulah orang gila, yang gilanya itu la yata'adda bi jununihi, dia tidak melampaui batas dengan gilanya, itu gilanya bukan karena ulah dirinya sendiri. Di penjelasannya, al-fidyatu fidyah adalah satu mod dari yang dominan, yang paling dominan dari makanan pokok di satu negeri, dibayarkan setiap harinya untuk orang yang terkena kewajiban fidyah. Wa yusraf, dan disalurkan kepada ila wahidin, pada satu dari fakir atau miskin. Maka tidak boleh satu mod dari ghalibu kutil balad, semacam beras di tempat kita, diberikan untuk dua orang miskin. Namun boleh menyerahkan banyak mod sebagai fidyah li wahidin, untuk satu orang miskin. Wal makna dan maksud dari matan adalah an aqsam al iftari, macam-macam kondisi tidak berpuasa, bi'tibari mayalzamu bisababihi, dengan melihat kewajiban dikarenakan tidak puasa, adalah ada empat rincian. Kallati qablaha, sebelum perkara sebelumnya. Perkara sebelumnya, macam-macam iftar dari sisi hukumnya, wajib, jais, dan yang lain. Yang pertama, dikarenakan iftar, dikarenakan tidak puasa, wajib qada' dan fidyah ma'an sekaligus. Bahwa ithnani, ada dua orang. Yang pertama, al-iftaru, tidak puasa li khaufin, karena mengkhawatirkan, ala ghairihi, ini keburukan menimpa orang lain. Semacam tidak puasa atau membatalkan puasa dalam rangka menyelamatkan makhluk hidup yang memiliki kehormatan, manusia atau bukan manusia. Kalau bukan manusia berarti hewan yang halal untuk dikonsumsi, bukan hewan yang haram untuk dikonsumsi. Lahu, baik itu miliknya, misalnya hewan miliknya atau milik orang lain, yang musrifin alal halaki yang hampir mati. Wakal iftari dan sebagaimana tidak puasanya alhamil, ibu hamil dan ibu yang menyusui jika mengkhawatirkan madarat menimpa anaknya saja dengan kekhawatiran yang membolehkan tayamum. Meskipun anak yang disusui itu bukan anak ibu yang menyusui. Meskipun anak yang mau dijadikan alasan tidak puasa itu bukanlah anak kandung dari ibu yang menyusui, namun dia statusnya adalah perempuan yang dibayar untuk menyusui anak seseorang, bahkan walau mutabari'atan, meskipun ibu yang menyusui ini adalah tidak dibayar, artinya sukarela menyusuinya. Maka anak, kekhawatiran terhadap anak boleh jadi alasan untuk tidak berpuasa. Dan kewajibannya qadha plus fidyah. Fa kharaja, maka karena ada ketentuan mengkhawatirkan bahaya menimpa orang lain, faqat saja, hanya orang lain yang dikhawatirkan, maka ada kata-kata faqat, maka tidak termasuk dalam ketentuan ini khawatir bahaya menimpa diri sendiri saja tanpa orang lain, atau diri sendiri bersama orang lain. Maka kalau kekhawatirannya adalah untuk mengkhawatirkan diri sendiri, berarti ini semisal orang sakit, atau mengkhawatirkan diri sendiri dan orang lain, nah itu berarti masih dianalogkan kepada orang sakit. Maka orang yang sakit yajibul iftaru lahu, maka wajib tidak berpuasa karena kekhawatiran tersebut, dan kewajibannya maka wajib dikarenakan al-iftar, tidak berpuasa adalah hanya qadha. Kemudian tadi kekhawatiran ada keburukan menimpa al-hayawan, makhluk hidup, maka berarti tidak termasuk dalam hal ini harta-harta yang lain. Fa'inau yajibu bil iftari, maka wajib dikarenakan iftar, dikarenakan tidak puasa, li'inqadihi, untuk menyelamatkan harta selain menyelamatkan harta selain al-hayawan, dengan syarat ingkana lahu, harta itu miliknya. Ya, maka kewajibannya adalah al-qadha'u faqat, hanya qadha', ittifaqan dengan ittifaq, dengan sepakat Syafi'iyah. Wa ingkana li ghairihi, wa kada, demikian juga meskipun harta itu milik orang lain menurut Ar-Ramli, dan ini adalah pendapat yang mu'tamad menurut Ibnu Hajar Al-Haytami fi hadhihi, wal mu'tamad Ibnu Hajar, dan Ibnu Hajar Al-Haytami menyampaikan bahasa pendapat mu'tamad fi hadhihi dalam masalah ini, yaitu menyelamatkan harta milik orang lain adalah kewajiban qadha ditambah fidyah. Kemudian yang kedua adalah tidak puasa diiringi dengan menunda-nunda qadha hari-hari Ramadan, padahal memungkinkan sampai tiba Ramadan berikutnya. Ini ada ketentuan, padahal memungkinkan, maka berarti keluar dari hal ini adalah manakala tidak memungkinkan, semacam terus-menerus safar atau terus-menerus sakit sehingga tiba Ramadan berikutnya, atau dia menunda-nunda qadha sampai Ramadan berikutnya tiba karena tidak tahu keharaman menunda-nunda qadha sampai datang Ramadan berikutnya. meskipun dia tinggal di daerah, di negeri yang berinteraksi dengan banyak ulama. Maka jika dia terus menerus punya udzur karena safar atau sakit, sehingga utang Ramadan itu belum dibayar sampai berjumpa Ramadan berikutnya, maka tidak ada kewajiban fidyah. Fa inna alaihil qada'a faqat, maka kewajibannya adalah qada' saja. Kemudian jika seorang itu tahu haramnya menunda-nunda qada', namun dia tidak tahu kalau ada plus kewajiban fidyah, ketidaktahuan akan kewajiban fidyah tidak dimaklumi, maka keduanya qada' dan fidyah wajib alaih atasnya ma'an sekaligus. Maka di sini kita jumpai faedah bahwasanya yang dimaklumi itu adalah ketidaktahuan hukum, jahilan bihurmati ta'khir. Ini berbeda dengan ketidaktahuan hukuman, hukumannya ada qadha', hukumannya ada fidyah, itu tidak dimaklumi. Dan kalau Syafi'iyah, wa yataqarraru fidyatu bitaqarrus sinin, dan fidyah itu berulang dengan berulangnya tahun. Sehingga jika sampai kemudian nabrak Ramadan dua kali, ya nanti bayar fidyah lagi. Maka ini nabrak Ramadan sekali, bayar fidyah. Nanti ternyata di tahun kedua juga belum qadha'nya, belum juga dilaksanakan, masuk tahun nabrak Ramadan berikutnya, maka bayar fidyah lagi. Dan demikian seterusnya. Kemudian yang kedua, tidak puasa yang berkewajiban qadha' tanpa fidyah, dan ini banyak, semacam tidak puasa karena pingsan atau lupa pasang niat di siang di malam hari, atau orang yang sengaja batal puasa dengan cara selain jima, termasuk di antaranya adalah orang yang secara sengaja tidak pasang niat di malam hari, maka kewajibannya adalah qadha' tanpa fidyah. Dan yang ketiga, orang yang kewajibannya bisa babi karena disebabkan al-iftar, tidak puasa berkewajiban fidyah tanpa qadha', itulah tidak puasanya orang tua renta yang tidak mampu puasa di sepanjang waktu. Wa mithluhu, dan semisal tua renta adalah az-zamin. Zamin adalah orang yang sakit menaun. Kemudian demikian juga orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Nyebi antal haqahu bisawmi, di mana orang ini akan tertimpa masyakoton, kesulitan disebabkan puasa, dan dia sakitnya adalah sakit yang atau kesulitan yang membolehkan tayamum. Kemudian yang keempat, yang tidak punya kewajiban apapun disebabkan al-iftar, tidak berpuasa. Tidak ada kewajiban qadha', tidak pula ada kewajiban fidyah. Wahuwa iftarul majnun, itulah tidak puasanya orang yang gila, yang gila itu terjadi bukan karena rekayasa dirinya. Sakawi mengatakan dan semisal itu adalah anak kecil dan orang kafir asli yang masuk Islam, maka tidak ada kewajiban qadha' dan fidyah, lain hanya orang yang kafir murtad. Di dalam fikih Syafi'iyah dia memiliki kewajiban untuk qadha' Ramadan yang dia tinggalkan selama murtad. Wal qadha'u fi jami'i ma dzukira, dan kewajiban qadha' dalam semua yang telah disebutkan itu boleh nanti-nanti, kecuali yang pertama, orang yang berdosa karena tidak berpuasa, yaitu orang yang membatalkan puasa atau secara sengaja atau tidak berpuasa secara sengaja. Yang kedua, murtad. Ini kewajiban qadanya alal faw, segera. Begitu dia masuk Islam, wajib qada. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak pasangnya di malam hari secara sengaja, demikian menurut pendapat muktamad, demikian faedah yang disampaikan oleh Qalyubi. Kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat, wakadha demikian juga orang yang waktu qada baginya sudah mepet sebelum tiba Ramadan berikutnya, artinya tidaklah tersisa kecuali waktu yang cukup untuk qada, maka wajib baginya qada fauran segera, maka wajib baginya qada pada saat itu fauran segera. Intahat, selesai perkataan Sarqawi. Ini empat. Kemudian wakadha, dan yang kelima, yajibu qada'u ya musyakki fauran, wajib qada' di hari yang meragukan, dan wajib segera jika diketahui ternyata dia adalah hari syak tadi adalah bagian dari Ramadan, dan wajibnya qada' secara segera ini adalah alal mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad. Dan pencatatan ulama diketahui dari apa yang telah kami jelaskan, makarau Nabi kalamahu anna fi thalathatil aqsamil akhirati, untuk tiga bagian yang terakhir ada pembuangan mudhaf, yaitu iftar, ada kata-kata iftar yang dibuang. Wala tabi'at tahrir, seandainya mengikut tahrir atau kesimpulan yang diambil dari beliau dan dari sarahnya dan hasyiahnya untuk fasal ini dan setelahnya, faqal, maka beliau katakan untuk yang awal, wahuwa lijam'in, wahuwa dan itu, lijam'in untuk sejumlah orang, kal murma alaih, seperti orang yang pingsan. Untuk poin yang kedua, wahuwa dan dia adalah berlaku untuk syekhin kabir, wa fi thalis wa huwa limajnunin, dan dia untuk orang yang gila, lakan ahsana, niscaya kalimatnya lebih bagus. Ya, itu berkenaan dengan masalah sisi bahasa. Ya, kemudian yang ke fasal selanjutnya, alladzi la yuftiru, hal-hal yang tidak membatalkan puasa, padahal itu adalah benda yang sampai ke jauf, ke rongga dalam tubuh. Itu ada sab'atu afratin, ada tujuh orang. Benda masuk ke dalam tubuhnya dan dia dinilai tidak batal puasa. Yang pertama, ada benda masuk ke dalam rongga karena lupa. Yang kedua, karena tidak tahu. Yang ketiga, karena dipaksa. Yang keempat, larutnya atau berjalannya air liur, bima dengan membawa sisa-sisa makanan yang ada di antara gigi, selilit kata orang Jawa, dalam keadaan tidak mampu melepehkannya, liudrihi karena udurnya. Dan yang kelima, yang sampai ke jauf, berupa debu di jalan. Yang keenam, yang sampai ke jauf, dan itu adalah ayaan tepung. Yang ketujuh, sampai ke jauf, dan itu berupa lalat yang terbang, yang masuk ke mulut, atau semacam itu. Al-makna penjelasannya, maka benda-benda yang tidak membatalkan orang yang berpuasa, padahal benda itu sampai ke jauf dari jalan tembus yang terbuka, itu ada tujuh hal. Dan ini adalah seperti pengecualian untuk perkataan para ulama Syafi'iyah, yuftiru sha'ima, membatalkan orang yang puasa, kulu ainin, semua benda yang sampai ke jauf, ke rongga dalam tubuh, dari tempat tembus yang terbuka. Maka pengecualiannya ada 7. Yang pertama dari 7 yang disebutkan adalah yang sampai ke jauf karena sebab lupa kalau berpuasa. Yang kedua, yang sampai ke jauf karena tidak tahu kalau itu membatalkan puasa. Dan tidak tahu ini harus ma'al udhri. Dia punya udhur. Udhur yang bisa ditoleransi. Toleransi untuk ketidaktahuannya. Yaitu, yang pertama, karena dia baru saja masuk Islam. Yang kedua, atau dia tumbuh besar di satu tempat yang jauh dari orang-orang yang berilmu. Yang ketiga, aukan alwasilu min almasail khafiyati, atau ain yang masuk ke dalam jauf itu adalah bagian dari permasalahan yang samar, semacam memasukkan aud atau udan, cotton bud kalau dalam kita, dalam bahasa kita, fi udunihi, di telinga. Jadi ini masail khafiyah. Maka jika tidak tahu, maka bisa jadi alasan untuk dimaklumi. Jadi ada 3, baru masuk Islam, atau tinggal di daerah yang jauh dari orang yang berilmu, atau masalahnya adalah masalah yang khafiyah, yang samar, yang jelimet, sehingga maklum jika ada orang yang tidak tahu. Yang ketiga, adanya jauf, adanya adanya ain yang masuk ke dalam rongga dalam tubuh, bil ikrah, dengan di bawah pemaksaan. Yang keempat, yang sampai ke jauf, benda atau ain yang masuk ke dalam rongga di dalam badan karena mengalirnya air liur bima membawa selilit yang ada di antara gigi dalam keadaan tidak mampu untuk melepehnya. Dan tidak ada kewajiban baginya untuk memakai tusuk gigi lailan di malam harinya. Kemudian di pagi harinya, kemudian ternyata ada selilit yang tertelan tanpa sengaja. Maka tetap tidak ada kewajiban pakai tusuk gigi untuk membersihkan selilit. Wa in alima, meskipun dia tahu bahasanya al-jaroyan, mengalirnya air liur membawa selilit, itu akan terjadi di siang hari. Demikian pendapat mu'tamad. Lakin yundabu lahu dhalika, akan tapi dianjurkan baginya hal itu, membersihkan gigi pakai pakai tusuk gigi, membersihkan selilit dengan pakai tusuk gigi di malam hari, mu'akadan, anjuran yang ditekankan dalam rangka keluar dari perselisihan ulama. Kemudian yang kelima, benda yang masuk ke jauf dan itu adalah debu jalan atau semacam itu, atau semacam itunya kembali ke jalan. Wa qadiyatu itlaqihi, dan konsekuensi karena kalimatnya itu tidak merinci, berarti tidak beda antara debu banyak dan sedikit, debu suci ataukah najis. Dan antara orang yang sengaja membuka mulut dikarenakan debu atau yang lainnya, dan inilah pendapat yang dilemu mu'tamad, yang tepat secara madhab menurut Ar-Ramli. Sedangkan pendapat yang mu'tamad menurut Ibn Hajar al-Haytami di Tufatul Muhtaj, kalau debu itu debu najis, itu ya duru, itu berbahaya mutlakon apapun keadaannya. Sedangkan debu suci, jika tidak sengaja, dimaafkan sedikit atau banyaknya. Wa ila, jika disengaja, maka hanya dimaafkan debu yang sedikit saja. Kemudian yang keenam adalah benda yang masuk ke dalam jauf dan itu adalah hasil ayaan tepung. Karena ngayak tepung itu ada tepung yang kecil-kecil yang terbang kemudian masuk ke mulut atau semacam itu. Wiyati fiha ma fil ghubari minal khilaf. Masalah debu tepung ini terdapat padanya perselisihan antara Ar-Ramli dan Ibnu Hajar sebagaimana perselisihan untuk masalah rubar debu. Yang ketujuh, benda yang masuk ke jauf berupa lalat yang terbang atau semacam itu. Semacam itu contohnya nyamuk. Meskipun orangnya itu sengaja membuka mulut amdan secara sengaja supaya nyamuknya masuk misalnya. Namun jika dia keluarkan secara sengaja malah jadi batal. Namun batal itu adalah batal yang boleh in khofa dharran, jika dia mengkhawatirkan bahaya. Kemudian di antara yang tidak membatalkan, padahal di sini ada ain benda yang masuk ke dalam jauf. Adalah pantatnya orang yang kena bawasir atau bawasir. Apa bahasa medisnya sakit? Ambeien. Idza adat, ya, karena orang sakit ambeien itu ada yang keluar ketika duduk. Ya, ada yang keluar dari anusnya. Kemudian ketika mau berdiri kembali masuk. Berarti masuk ke jauf. Idza adat, jika kembali. Wa idza tura, meskipun terpaksa dengan memasukkan jari bersamanya. Sebagiannya tidak bisa balik dengan sendirinya, harus pakai bantuan tangan supaya bisa balik masuk ke dalam anus. Kemudian khatimah penutup, seandainya kita melihat orang yang berpuasa yang ingin minum misalnya, maka jika keadaan orang ini adalah keadaan orang yang bertakwa dan bukan orang yang bersentuhan dengan hal-hal yang haram, maka kita bisa pastikan orang ini, karena orang ini lupa, maka yang lebih baik adalah mengingatkannya. Namun jika mayoritas keadaannya adalah kebalikan hal itu, ini adalah orang yang masih penggemar dosa, ya, kemungkinan besar dia sengaja, maka wajib melarangnya. Sekian dikatakan oleh mungkin Al-Hubani, intaha sekian. Kemudian wallahu a'lamu bis-shawabi, Allah yang lebih mengetahui pendapat yang benar. Kemudian nas'alullah al-karim, kami memohon kepada Allah zat yang maha mulia, maha pemurah. Di sini bijahi nabiyihil wasim, dengan kemuliaan nabinya al-wasim yang bagus fisiknya, yang ganteng. Maka di sini ada tawasul dengan jah. Dan ini hukumnya satu hal yang diperselisihkan di antara fuqaha, boleh ataukah tidak. Dan yang tepat adalah tidak boleh, karena Nabi SAW tidak mengajarkannya. Kemudian ya, kita mohon pada Allah agar Allah keluarkan aku dari dunia dalam keadaan muslim. Demikian juga dua orang tuaku, orang-orang yang kucintai. Waman ilayya intama, dan semua orang-orang yang menisbatkan diri kepadaku dengan mengatakan muridku atau pengikutku atau yang lain. Dan semoga Allah mengampuniku dan mereka semua. mukhamatin wa lamama. Lamam itu dosa kecil. Mukhamat nanti mungkin dosa besar, tapi saya pastikan dulu. Ya, ada kata-kata kuhmah, itu maknanya rukubul ismi, melakukan dosa. Ya, intinya kalau dilihat dari kebalikannya, lama, maka yang dimaksudkan adalah dosa besar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf, Rasulillahi, utusan Allah ila kafatil khalqi, kepada semua orang, Rasulil Malahim, utusan Allah yang berperang dan atau memimpin perang, Habibillahi kekasih Allah, Al-Fatih sang pembuka, Al-Khatim sang penutup, wa alihi dan keluarganya, wasabi dan semua sahabatnya, ajma'in seluruhnya, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza demikian akhir ma yasarallahu, akhir dari apa yang Allah mudahkan, minal kalami, membicarakan dan menjelaskan, ala masaili hadal kitabi, kandungan permasalahan yang ada dalam kitab ini, semoga Allah memberikan manfaat kepadaku, bi muallifihi, dengan sebab para penulisnya, dan semoga Allah mengampuniku atau mu'alifaihi dua penulisnya, yaitu penulis Safinatun Najah dan Takmilah Safinah, pelengkap Safinah. Dan semoga Allah mengampuniku dan keduanya, dan kedua orang tuaku, anak-anakku, dan orang-orang yang kucintai, dan semua orang yang beriman. Amin. Wa kana taswiduhu, dan adalah taswid. Taswid itu kebalikannya tabyid. Tabyid itu istilah para ulama kita untuk hasil karya setelah diedit. Ini, maka proses edit namanya tabyid. Hasilnya mubayyad. Kalau belum diedit, masih tulisan pertama, ya, dan tulisan pertama ini dinilai belum fik, nanti masih perlu diedit lagi, namanya taswid. Jadi nulis, tapi nulis ini masih mengatakan nanti saya perlu edit lagi, sekarang yang penting nulis dulu. Karena ada orang yang nulis itu langsung jadi, dan ada orang yang ya pokoknya nulis, bahannya dilengkapi, yang penting bentuknya sudah jadi, nanti tinggal diedit. Taswidnya ini selesai di Tarim tahun 1336 minal hijrati nabawiyati, setelah hijrahnya sang Nabi ala sahibiha afdhalus salati wassalami wa ala alihi wa ashabihi. Ya, demikian dengan karunia Allah Subhanahu wa taala telah kita selesaikan membaca mentalaah Nailul Raja syarah Safinatun Naja, dan Safinatun Najanya plus ada takmilah Safinah karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi li Safinah, Nailul Raja karya Syekh Ahmad Ibn Umar Ibn Awad Asyatiri rahimallahu rahmatan wasi'ah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.